Apakah sebaik-baik persediaan mengharungi Ramadan supaya beruntung di sisi Allah? Ramadan itu dua, ada siang, ada malam. Siangnya siam, malamnya qiyam. Siam, qiyam. Tak banyak-banyak amal ibadah Ramadan. Siam, qiyam. Siam itu apa? Tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan pikiran, tahan kaki, tahan tangan, tahan mulut. Siam. Alhamdulillah Ustaz, saya memang kalau Ramadan ini mata saya tahan. Dari subuh sampai ke maghrib, tak terbuka. Itu bukan menahan. Makna menahan itu dia hidup, tapi dia ditahan. Namanya siam. Sedangkan malam qiyam. Qiyamnya apa? Qiyam itu artinya tegak. Makanya sholat tarawih. Tarawih artinya istirahat. Sebab tarawih letegaknya sama, maka duduk istirahat. Nabi sholat tarawih rakaat pertama 2 juz 4 muka surat surah Al-Baqarah dia baca. Itu maka ada riwayat menyebut 8 rakaat. Tapi saya pakai 23. Kenapa 23? Karena Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab, Ubay, engkau baca satu malam satu juzuk, sebab umat tak mampu tegak lama macam Nabi, maka dibacalah satu malam satu juzuk 23 rakaat. Siangnya siam, malamnya qiyam. Laksanakan saja siam, qiyam, siam, qiyam, siam, qiyam. InsyaAllah dari malam pertama, malam terakhir akan dapat Lailatul Qadri khairum min alfisyah. Jangan diintip-intip. Ini banyak orang ngintip. Malam 21 ramai. Malam 22 sunyi. Malam 23 ramai. Bukan itu tujuan Allah mengadakan Lailatul Qadar. Supaya setiap malam Allah rahasiakan haji mabrur. Supaya orang tetap sentiasa takut hajinya tak diterima. Allah rahasiakan siapa yang dapat sholat wusta. Supaya orang tetap menjaga sholat. Allah rahasiakan siapa yang dapat taubat nasuha. Supaya orang tetap banyak istighfar. Allah rahasiakan satu doa titik hari Jumat. Supaya orang tetap berdoa dari petang sampai esok petang. Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Supaya orang mengisi malam-malam Ramadan. Ini tak lama lagi, 40 malam lagi, maka kita bangkitkan semangat Ramadan insyaAllah. Amin. Siapa? Ada tak nasnya, Pak Ustaz? Ada. Siam. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyam. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang paling sibuk di akhirat nanti? Orang yang paling sibuk di akhirat adalah al-muflis. Atadru namal muflis? Tahukah kamu siapa itu muflis? Mala dirham lagu wala mata. Orang yang tiada dirham duit perak, wala mata yang tiada harta. Itulah orang yang sibuk. Itulah orang yang bangkrut. Kata Nabi, bukan. Yang bangkrut adalah orang yang di dunia banyak amal, tapi banyak menzalimi orang. Di akhirat dia akan sibuk mencari orang itu untuk membayar, membayar, membayar. Membayar hutang piutangnya. Yakti yaumal qiyamati, orang yang akan datang menghadap Allah pada hari kiamat. Wa may yaghlul, siapa yang curang. Wa may yaghlul, siapa yang menipu. Yakti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang menghadap Allah membawa apa yang dia tipu-tipu. Man ghassana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan umat kami, bukan umat Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bersih daripada tipu dusta bohong ini insyaAllah. Apa istilah dosa jariah? Ada dosa jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat amalan-amalan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, setelah dia mati meninggal dunia, orang lain mengamalkannya, dia pun akan mendapat pahalanya. Terus continue tanpa putus berakhir. Tapi hadis itu belum selesai. Man sanna fil islami sunnatan sayyiatan, siapa membuat perbuatan yang tak baik, membuat tradisi yang tak baik, membuat kebiasaan yang tak baik, diteruskan oleh anaknya, diteruskan oleh umatnya, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Itulah namanya dosa jariah. Maka jangan sampai kita membuat yang tak baik-baik. Makanya kita buat tradition yang baik-baik. Mau menyambut bulan puasa, buatlah mengundang anak yatim, fakir miskin, membawa kepada bantuan, mengirimkan kepada, ah ini baik. Tapi kalau buat yang tak baik, dilanjutkan oleh anak menantu kita, kita sudah mati, maka mengalirlah dosanya. Na'udzubillah. Assalamualaikum, saya Ustaz. Kenapa setelah orang tua meninggal, saya selalu rasa durhaka? Sampai sekarang saya merasa sedih kalau ingat dosa-dosa saya. Apakah saya berdosa minta maaf diterima? Kalau kita durhaka, merasa banyak silap salah, maka kita tebus dengan taubat nasuha pada Allah. Cara taubatnya bagaimana? Tiga. Mamin muslimin yudhrimu zamban. Kalau ada orang silap salah berdosa, fayatatohar, mandi, mandi taubat. Semua yusalli rakaataini, sembahyang sunat dua rakaat. Usalli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Semua yastaghfirullah. Selepas itu istighfar astaghfirullahaladzim. Yang panjang lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilal qayyum atuhu ilaih. Yang lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Panjang betul Ustaz. Kami nak tulis. Tulis di Google. Sayyidul Istighfar. Enter. Lepas itu pilih image, gambar, print. Tengok tiap-tiap hari. Tengok. Hafaz. InsyaAllah 10 kali hari, 10 kali tengok. Hafaz. Dengan orang tua ni macam mana? Banyak-banyak bersodakoh. Pahalanya kirimkan tu almarhum. Mana dalilnya? Mana dalil sodakoh tu sampai? Datanglah saat menjumpai Nabi. Ummi matat, mak saya sudah mati meninggalnya. Apa atas saya bersedekah, sampai tak sedekah ni pada almarhumah mak saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu menunjukkan sedekah untuk almarhumah sampai. Ayu sedekah itu afdal? Di antara semua sedekah itu, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, yang paling afdal, saqiyul ma, memberi air minum. Bagi air minum. Sebab di jazirah Arab susah air minum. Maka dia bagi air minum. Air yang sudah dibagi, mesti diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila di negeri itu air sudah banyak, jangan lagi bagi air. Bagilah yang lain. Buatkan pondok tahfiz Quran kah? Belikan untuk pakaian anak yatim kah? Niatkan untuk almarhumah. Kita dapat, ibunda kita pun dapat. Begitulah cara memperbaiki. Quran. Apa kata mazhab Syafi'i, Imam Nawawi? Wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Yang seelok-eloknya dia bacakan Quran sekhatam. Baca dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan sekhatam Quran untuk almarhumah. Jangan asyik dihantui. Saya rasa bersalah. Saya rasa bersalah. Saya rasa bersalah. Awak ada baca Quran? Tidak. Kalau rasa bersalah, hilangkan bisikan setan, baca Quran. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan doa. Banyak-banyak berdoa. Allahumma ighfirlaha wa maj'al qabraha radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min iran. Saya ustaz, saya salah seorang komen di FB yang mendoakan agar kita bisa bertemu di Brunei Darussalam. Alhamdulillah, doanya dikabulkan Allah. Walaupun doa di FB. Sekarang banyak orang berdoa di FB. Amin, amin, amin, amin, amin. Tapi saya yakin dia tidak setakat di FB. Selepas salat dia jumpa, ya Allah, adalah yang menjemput Ustaz Somad ke Brunei Darussalam. Diaminkan para malaikat. Mohon pencerahan mengenai ayat pertaubatan, perubatan. Yang segelintir dilakukan diamalkan, mengobati gatal terkena angin, perkataan terselit seperti penawar, kemudian penutup ayat adalah dua kalimat syahadat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fatadau, maka berobatlah kamu. Al asal, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua, madu wal Quran. Man, banyak-banyak minum madu. Lalu kemudian alhabbatus sauda, biji-biji hitam, habbatus sauda, syifaun min kulli da', obat dari segala macam penyakit. Adapun mantra-mantra yang mengandung unsur syirik, jangan lagi dipakai. Kak Kang telinga bosi mulut tersongkang gigi itu kunci-kunci Allah. Karena kita khawatir mantra-mantra itu sebenarnya nambah. Ada mantra-mantra itu sebenarnya nambah. Kalau kita picit dia, datang jin-jin itu. Begitu kita baca, dia datang. What can I do for you? Itu kan susah kalau dia datang. Nah, sebab itu, mesti kita luruskan. Apa hukumnya mengamalkan ayat yang diberi melalui mimpi? Yang mana ayat itu pelindung daripada angin ahmar. Orang yang memberi ayat tersebut berjubah putih. Contohnya ayatnya seperti berikut. Ihwal wali li kulli din. Tak ada ayat bunyi macam ini. Surat Al-Ikhlas dan penutup dua kalimat syahadat. Boleh mengamalkan kalau jelas maknanya. Jelas ayatnya. Jelas artinya. Tapi kalau ihwal wali li kulli din. Itu tak ada. Orang Arab pun tak faham itu. Mungkin Abdul Somad ni dhaif bahasa Arab dia. Tapi tadi ada Sheikh dari Mesir. Nah, cuba tunjukkan Sheikh. Faham tak Sheikh Mesir bahasa Arab? Bagaimana membasmi golongan anti hadis? Mereka tak percaya tahlil. Membaca Yasin tiap malam Jumat. Orang yang tidak percaya ini melawan kita terus amalkan. Tidak ada tuh baca Yasin malam Jumat. Kita terus sampai dia letih, lelah, mati. Sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Qur'anil Azim, yang ditulis Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam mukaddimah surah Yasin. Di situ dia tuliskan, man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Kami ikut majlis Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Anaknya memberikan ijazah kepada saya, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Abdul Somad, aku ijazahkan pada engkau membaca surah Yasin tiap malam. Dia suruh baca Yasin tiap malam. Jadi sebaiknya Yasin itu dibaca tiap malam. Ulama yang datang ke negeri Melayu dulu tahu, orang Melayu pergi ke laut, pergi bertanam padi, pergi mencari ikan. Susah kalau tiap malam. Dia suruh kalau tak sanggup tiap malam, malam Jumat sajalah. Tiap malam pun tak sanggup, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Malam Jumat sekali saja. Kenapa mesti malam Jumat? Sayyidul ayam, induk dari segala hari. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam mukaddimah surah Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah, maka Allah memudahkannya. Susah punya anak, baca Yasin. Lepas baca Yasin, ya Allah, aku bertawassul kepada engkau barokat berkat surah Yasin ini. Susah menemukan jodoh, baca lagi. Bagi yang belum menikah, yang sudahnya baca lagi. Ini yang susah mati. Berapa banyak kita disuruh baca Yasin, nengok orang tak mati-mati. Ustaz, tolong baca Yasin ni, kenapa? Sudah 3 hari tak mati-mati. Kita baca, lepas kita baca sehat. Alhamdulillah. Apa hukuman dari Allah untuk orang sengaja memutus hubungan silaturahim antara anak dan ayah? Ini orang anak, ini ada ayah, tapi dia putuskan hubungan orang ini sehingga si anak tak mengenal ayah. Maka dalam Islam tidak boleh memakai bin. Ud'uhum li'abaihim, pakailah mereka dengan nama bapa mereka. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, turun ayat. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, Muhammad bukan bapak kamu. Walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka dipanggillah nama bapa aslinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, tidak lagi Zaid bin Muhammad. Maka bila ada orang mengambil, lalu dia lupakan nama bapak kandungnya, diputusnya, maka kita berdosa. Apalagi kalau anak itu perempuan, nanti dia akan menikah, maka mestilah pakai wali bapaknya. La nikaha, tidak sah nikah, illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dengan dua saksi yang adil. Apa amalan-amalan yang patut dibuat, amalkan di akhir zaman ini, Ustaz? Tidak ada amal yang paling afdol dilaksanakan di akhir zaman ini selain daripada zikir. Karena yang paling banyak melalaikan kita, Twitter, BBM, WhatsApp, FB, Twitter, browsing, launching, surfing, macam-macam, membuat kita lalai daripada Allah SWT. Maka berzikir, ya Rasulullah, ayul a'mal khairun. Apa amal yang paling baik, ya Rasulullah? Di antara amal-amal yang banyak, ini apa amal yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Antu fariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bizikrillah, berzikir dengan Allah. Inilah yang saya bingung sampai hari ini, Ustaz. Kenapa? Ustaz Anu kata zikir paling elok, subhanallah. Ustaz ini kata zikir paling baik, Allah Allah. Ustaz ini kata zikir paling bagus, astaghfirullah. Ustaz ini pula berkata zikir yang paling eloknya, astaghfirullah. Lalu, satu pun belum saya amalkan. Pilihlah salah satu. Kalau kau nak amalkan astaghfirullah, astaghfirullah, baik. Man lazimal istighfar. Sesiapa yang memperbanyak istighfar, ja'allahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitannya dibagi ke lapangan. Wa min kulli hammin faraja. Kesusahan hatinya diberikan Allah jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka. Ah, saya istighfar saja. Baik. Saya solawat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Man salla alayya salatan. Siapa yang berselawat satu kali. Sallallahu alaihi biha asyara. Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyiat. Ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Dinaikkan 10 darajah tingkatan. Kalau banyak berselawat, dinaikkan 10 darajah tingkatan. Banyak-banyak berselawat. Ah, guru saya mengasihi saya. Oh, subhanallah bihamdihi, subhanallah fil azim, subhanallah. Baik, tak salah. Banyak-banyak zikir. Jangan sampai putus zikir. Zikir ni hisnul hasin, menjadi benteng tembok kita. Masuk ke hutan, pergi ke tempat macam-macam, datang hantu setan jin mengganggu, maka tak ada tempat lain daripada zikir. Puncak daripada zikir, zikir itulah yang akan menolong kita nanti saat malaikat maut mencabut nyawa. Datang zikir yang selalu kita sebut itu, membuat kita menyebut akhir kalam, la ilaha illallah. Apa hukum jadi tukang make up kawin? Juru solek. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah bersolek-solek jahiliyah. Ada yang boleh, sebab dia lepas sakit, dia habis sakit, jadi muka dia, wajah dia ni pucat. Kalau nampak kita dalam gelap, kita pun lari. Membaca ayat kursi 2-3 kali. Susah nak bezakan mana dia, mana hantu. Nah, ini orang macam ini boleh dia pakai bedak untuk membalikkan warna kulit dia saja. Tapi yang sudah elok macam ini, inilah susahnya. Kita ini kan orang Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura. Itu kan Melayu, mirip-mirip semua. Tapi yang ditonton Korea. Maka kita nak putih macam Korea. Akhirnya dipakailah bedak putih. Tangan hitam. Jadi terlampau memaksakan diri. Tak usahlah. Kecantikan itu bukan kerana cantik, kerana bekas. Cantik kerana habis berwudu. Cantik kerana membaca Al-Quran. Itu yang mesti dijaga. Jadi sebaiknya perbuatan-perbuatan yang macam ini, andai pun dapat duit, tak ada barokah. Padahal yang kita minta ini barokah. Kalau minta akidah, salamatan fiddin. Kalau badan, wa'afiatan fil jasad. Kalau ilmu, waziyadatan fil ilmi. Tapi kalau rezeki, wabarakatan. Kita minta barokah. Tak ada barokahnya. Duit itu tak ada barokahnya. Duit apa? Duit hantu dimakan setan. Ustaz Somad, semoga Allah merahmati Ustaz. Saya luar fi'an. Amin. Macam mana kita mengenal Allah 100% ibarat tidak kurang tak lebih. Boleh menjurus atau khusyuk mengerjakan sholat. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah melalui sifat 20. Itulah akidah Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatulil awadis, yamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Makanya dulu ulama membuatkan sifat 50, 20 sifat wajib, tambah sifat mustahil, tambah sifat jaiz, tambah sifat nabi, tambah mustahil bagi nabi. Itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah supaya mengajarkan dia, karena Allah tidak berupa. Kalau dipejamkan mata nampak hitam, putih, merah, hijau, kelabu, itu bukan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dari mana dia tahu? Mukhalafatuhu lil hawadis. Banyak-banyak laksanakan, beriman, beramal, berilmu, makan halal. Allah yang menurunkan khusyuk. Khusyuk itu bukan dari kita, dari Allah. Tapi yang menyiapkan cawannya kita, yang menyiapkan gelasnya kita. Kita siapkan dengan ilmu, Allah yang menurunkan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan sakinah, khusyuk ke dalam hati orang beriman. Boleh jadi yang berbicara khusyuk ini lebih tak khusyuk. Boleh jadi dia tidak tahu tentang khusyuk, tapi Allah bagi dia khusyuk. Kenapa? Karena hati dia bersih. Siapkan ilmunya, Allah akan berikan. Tapi kata Syekh Ali Tantawi, khusyuk itu kata dia, paling tidak connecting tak putus antara mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sholat itu mulut bergerak. Datang tabi'in bertanya kepada Khabbab Ibn al-Arth. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyatih, aku tengok jenggotnya bergoyang. Ini sekarang ada orang sholat diam. Tak apa dia baca. Bacalah. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillah kasir. Subhanallah. Mulut dengan ini. Fahami apa yang dibaca. Saya tidak suruh hafal satu persatu. Hafal artinya, enggak. Bila ada yang menghafal artinya, baik, tak salah. Tapi kalau sampai dia tak hafal, tapi paling tidak dia paham. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lah wa bidzalika umirtu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah. Dari tempat wudu ke dalam masjid, jangan lagi tasbih. Tak boleh tasbih. Nabi melarang tasbih. Tasbih. Tak boleh tasbih. Kenapa? Merusak khusyuk. Dari tempat wudu tasbih, bukan tasbih. Tasbih. Datang orang sebelah kita nak bertanya. Esok jadi macam mana kita pejabat? Subhanallah. Subhanallah. Jaga hati. Qul amru rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allahu Akbar. Macam naik kereta juga. Kadang-kadang udah agak-agak lari ke tepi. Naikkan balik. Harus sentiasa waspada. Harus sentiasa. Begitulah khusyuk itu. Dari awal sampai akhir. Selepas solat, tetap juga kita khusyuk. Selepas solat, tetap zikir. Tak pernah putus. Nah, ini itulah mengapa dibuat tulisan-tulisan Arab. Tasbih di tepi rumah, di tepi jalan. Supaya apa? Mata melihat, telinga mendengar. Inna sam'a, telinga mendengar. Wal basar, mata memandang. Wal fu'ad, berpikir, merenung. Ini tiga ini tak boleh putus. Telinga mendengar, mata melihat, hati merenung. Nah, ini. Masuk dari telinga ke hati. Masuk dari mata ke hati. Maka melihat tulisan-tulisan cantik. Masya Allah. Apa bacanya? Entah, tak tahu. Fahiya ilal alqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin. Masyaallah. Di akhir, apa cara pembersih hati? Sakitnya apa? Sakitnya hasad. Doakan orang yang hasad itu. Awak hasad pada siapa? Pada dia. Sebab apa awak hasad? Sebab kereta dia baru. Doakan dia tengah malam. Ya Allah, ini orang kereta baru, rumah besar, semuanya baik, maka hilangkanlah hasad pun daripada dia, panjangkan umur dia, sehatkan badan dia. Memang berat, sebab bila kita hasad, hati kita busuk, doa kita lain bunyinya. Sehatkan dia, ya Allah. Setiap malam, bayangkan wajah dia. Saya, haters, haters yang selalu membuli, mengejek saya di internet tu, itu saya doakan semua. Ya Allah, semua yang mencaci maki, menghamun aku di FB, di YouTube itu, panjangkan umur dia, murahkan rezeki dia. Mana pernah saya lawan? Pernah tak tuan-puan tengok saya balas dia caci maki? Tak pernah. Sebab apa? Saya tak tahu password. Semua admin. Itu kita, jangan sampai kita dikuasai oleh oleh teknologi ni. Kita mesti, maka doakan. Tapi dia ni Ustaz. Oh, ini ujian. Kita mesti doakan dia. Anak kita berkawan baik. Sama-sama satu sekolah. Sama-sama baik. Tapi rupanya jodoh berkata lain. Anak dia lebih dulu nikah. Datang marah kita. Datang hasad. Kita tetap datang. Datang jemputan walimah nikah dia. Tetap kita doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bersihkan hati. InsyaAllah, Allah. Doa malam, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, bersihkan hatiku dari sifat munafik, wal hasad, daripada hasad, wal kibriya, daripada angkuh dan sombong, wal riya, daripada penyakit riya dan sum'ah. Minta kepada Allah, Allah yang akan menolong. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, maka dia akan menolong kamu. Bolehkah ceritakan sikit banyak akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sikit banyak. Sikit ajalah kalau gitu. Sikit. Sikit akhlak Nabi. Nabi akhlaknya kepada haiwan. Kalau kepada manusia biasa. Ini kepada haiwan. Datang orang mengambil api. Dia bakar sarang semut. Dia cucuk-cucukkan sarang semut. Datang Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti dengan api kecuali Allah pemilik api. Ada orang susah. Ada orang senang menengok semut yang lari tunggang langgang lintang tukang. Ha ha senang. Ha, jangan. Bayangkan. Kepada semut saja. Tengoklah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia tahan tenteranya. Hai pasukan tentera, jangan kamu lalu. Jangan. Kata tentera, kenapa? Aku dengar panglima semut sedang berkata, ya ayyuhannam ludhulu masakinakum. Hai para semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang. Karena Sulaiman dan bala tenteranya akan lalu. Nanti jangan sampai terinjak pecah perut kamu. Yahtimannakum akan menginjak pecah junud Sulaiman, pasukan Sulaiman alaihissalam. Jadi, kalau ikutlah akhlak Nabi, Masya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa hukum melibatkan diri dengan forex? Semua bisnis, kalau ibadah namanya fikih ibadah, solat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih nikah, tolak, li'an, rujuk, huluk. Ada namanya fikih siasah, mengangkat khalifah, menurunkan khalifah. Ada namanya fikih muamalah, yaitu jual beli, gadai, hutang piutang, rahan, murabahah, permodalan, mudharabah, bagi hasil. Maka semua jual beli, kalau tidak ada tiga unsur, maka dia boleh. Tidak ada ghish, tipu. Tidak ada zulm, aniaya. Tidak ada gharar, gambling, judi. Kalau tidak ada tiga ni, salah satunya atau ketiganya, halal. Tapi kalau di dalamnya ada gharar, judi, ketidakpastian, gambling. Kalau di dalamnya ada zulm, menganiaya orang lain. Kalau di dalamnya ada ghish, tipu, maka haram. Apapun namanya. Ini akan berkembang terus bagaimana jual beli. Kalau ada, haram, tak boleh. Tidak pernah solat selama 15 tahun. Lama betul. Sekarang baru solat. Adakah dengan solat taubat ampunkan dosa saya? Solat sunat saya buat, solat tahajud saya buat. Apakah mengharamkan ampun? Maknanya, apakah solat yang lalu-lalu itu mesti diqadha? Bila mu'allab masuk Islam, dia tak perlu qadha solat. Nah, inilah sedapnya jadi mu'allab. Mu'allab umur 60 tahun, masuk Islam. 63, mati. Baru 3 tahun. Dosa tak banyak. Tapi bila orang Islam bertaubat, umur 40. Akil balik umur 10. 30 tahun sembahyang yang tinggal, wajib diqadha, sepakat 4 mazhab. Abu Hanifah, Hanafi, Malik bin Anas, Maliki, Muhammad bin Idris, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Hanbali. 4 mazhab sepakat tentang qadha salat yang tinggal. La, tidak ada yang bisa menutupinya. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang boleh menutupi salat itu kecuali salat itu sendiri. Ada yang menyebut, bila kami tidak, cara mengqadanya bagaimana Ustaz? Selepas salat Isya tadi terus qada. Usolli fardhal Isya 4 rakaatin qadaan. Jangan kuat-kuat, nanti kawan dengar. Allahu Akbar. Lepas salat subuh jangan. Nanti tahu dia. Mana ada ba'diyah subuh? Balik ke rumah, di rumah solli fardhal. Insya-Allah. Isteri bertanya, "Apa ni ba'diyah subuh?" Tidak, qada masa lalu dulu. Apakah wakum mengikuti pertandingan tinju? Ikut tinju atau ikut menonton tinju? Apa hukum menjadi pengajar? Pengajar tinju sama dengan pengajar silat. Di negeri Melayu, silat. Pergi ke Jepun, taekwondo, aikido. Nah, ini baik untuk mendiri kita. Siapa yang akan menolong Ustaz Somad kalau bukan pesilat-pesilat tadi? Yang hebat-hebat bodyguard itu. Tapi kalau habislah waktu, apalagi melaga manusia, sampai berdarah-darah, sampai terluka, maka masuk dalam perbuatan zalim, aniaya. Jangan kita ikut mungkar. Man ra'a mingkaran, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, robahlah dengan tangan. Olahraga, sukan dalam Islam sudah ada. Alimu auladakum as-sibahah, berenang. Apalagi di Bandar Seri Begawan, berenang, itu tepi laut. Yang muda-muda ni elok berenang, menghilangkan maaf, nafsu, syahwat. Apalagi kalau sampai ke tengah, orangnya hilang sekalian. As-sibahah, berenang. War-rimayah, memanah. Oh, mana? Saya ada 2 busur panah di rumah, dibagi jamaah. Warukubul khail, naik kuda, berkuda. Saya pekan lepas, berkuda. Nak ambil gambar je. Kuda, elok berkuda. Saya tenaga kerja Indonesia, mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana caranya agar kami tetap istiqomah dalam niat berhijrah? Apa saja tips agar kami selalu istiqomah? Balik dari sini, pergi ke hospital. Tengok orang sakit. Nampak orang sakit, keluar darah dari badan, masuk ke dalam mesin besar, mencuci darah, berbuih. Keluar lagi, masuk lagi ke dalam. Berapa lama? Saya tanya. Tuan, berapa lama? 5 jam. Terduduk. Seminggu berapa kali? 2 kali. Untuk membersihkan. Gara-gara buah pinggang yang sebesar telur ayam sudah tak berfungsi lagi. Oleh sebab itu, datang syukur kepada Allah. Maka, berobat. Menengok orang sakit. Idza marida, kalau saudaramu sakit, fa'udhu. Tengok dia. Menengok orang sakit, membahagiakan orang sakit, dan mengingatkan diri kita. Kalau tidak juga engkau istiqamah selepas menengok orang sakit, maka wa idza mata, tengok orang mati, fattabi'u, tengok orang mati. Ada orang mati meninggal dunia, digali tanah, tanah tadi tanah liat pula. Setelah digali datang hujan, basah. Dimasukkanlah jenazah ke dalam tempat basah, ditimbun, ditinggal. Itu pun saya tengok berhari-hari. Itu makanya kalau ada orang meninggal dunia, saya usahakan dalam sebulan agak sekali dua kali menengok. Supaya apa? Tidak ada orang menasihati Abdul Somad. Tak ada orang menasihati. Somad, sini sebentar. Aku nak nasihatkan engkau. Kita sendirilah yang mencari nasihat supaya kita sentiasa istiqamah. Tengok orang sakit, bangkit semangat beramal. Tengok orang mati, bangkit semangat beramal. Nah, ini, mudah-mudahan kita istiqamah beramal. Siapa Ya'juj wa Ma'juj? Jika dia sudah wujud, dari mana dia akan muncul? Ya'juj wa Ma'juj dalam Quran. Saya ikut tafsir dari Tunisia. Tunis. Nama tafsir, tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kata dia, Ya'juj wa Ma'juj itu sudah keluar. Dan dia sudah, tanda hari kiamat yang sudah keluar. Ya'juj wa Ma'juj itu, kata dia, Mongolia. Mongol keluar dari balik tembok, tembok dinding besar itu Cina, tembok yang terpanjang di dunia, nah, itu yang dimaksud. Lalu kemudian menghancurkan negeri Islam, itulah dia Bani Abbasiyah. Datang Hulaguhan menghancurkan tembok itu, menyeberang, lalu kemudian masuk ke Bani Abbasiyah. Mereka tenggelamkan buku-buku yang ada di perpustakaan Libri Maktabah Abbasiyah. Mereka campakkan ke sungai Efrat sampai kuda boleh menyeberang, hitam air sungai Efrat. Nah, itu pendapat dari Syekh Thahir bin Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Tapi saya tak salahkan kalau ada ulama lain yang berpendapat Ya'juj wa Ma'juj bukan itu, tapi makhluk lain, selama kita tidak ambil riwayat Israelian. Jangan ambil riwayat Israelian. Tafsir yang bersih dari Israelian, tafsir Ibnu Katsir salah satunya. Tafsir bil maksud. Saya pakai jubah merah. Saya sama sekali Ustaz boleh melawat dia. Tanya doanya. Apa doanya agar punya anak laki-laki? Mintalah Rabbi habli minas solihin laki-laki. Doa itu boleh kita sebut? Boleh. Menyebut orang pun boleh. Nabi sebut namanya. Allahumma al'an bani Ra'il. Allahumma al'an bani Dhakwan. Allahumma al'an bani Usayyah. Laknatlah Ra'il. Laknatlah. Doa yang baik, sebut nama, boleh juga. Allahumma il azal Islam bi Umarain. Kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Karena dua Umar ini yang kuat. Nabi ingin dua Umar ini mesti masuk Islam. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Hisham tidak. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Oleh sebab itu maka kita mesti tahu nama orang dua. Nama awak siapa? Hisham. Nama glamour? Abu Jahal. Oleh sebab itu maka boleh sebut nama. Ya Allah, berilah aku anak lelaki. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Rabbi habli. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi kalau lahir perempuan jangan marah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka, tapi di balik tak suka itu Allah berikan banyak kebaikan. Tuan guru, semoga Allah berkahi tuan guru, menjadi tuan guru selalu istiqomah. Amin. Bolehkah tuan guru memberikan ringkasan kaedah memahami syariat, tarikat, hakikat, makrifat? Sampan itu syariat, lautan itu hakikat, berenang itu tarikat, mutiara yang dalam kerang itu makrifat. Begitu gambaran Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Sampannya syariat, lautannya hakikat, berenang di dalam lautan tarekat, mutiara yang ada dalam kerang makrifat. Jadi tidak boleh meninggalkan syariat. Jadi sekarang banyak orang bertasawuf meninggalkan syariat. Ayyala salat. Dia tak salat. Awak tak sembahyang. Nah, itu orang hak syariat tu. Aku dah hakikat dah. Tak betul. Karena tidak diajarkan meninggalkan syariat. Mesti naik sampan. Sampannya mesti ada di laut. Kalau mau dapat mutiara dalam, mestilah berenang. Barulah didapatkan itu. Jadi yang kita amalkan selama ini, sudah. Itu sudah. Solat kita tadi, syariat. Hakikat daripada solat itu mengingat Allah. Tarikatnya, ya cara-caranya. Cara berzikirnya, cara beramalnya, cara beribadah. Makrifatnya, itu hadiah dari Allah. Ketenangan hati. Tentu levelnya macam-macam. Paling puncaknya, itu yang dikatakan Al-Ghazali. Nurun cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba. Mau datang anak muda. Anak muda mau datang ke masjid. Orang yang berhormat mau datang ke masjid. Tuan Datuk Datin mau datang ke masjid. Itu sudah bahagian dari makrifat. Mudah-mudahan bertambah makrifat diberikan Allah. Gimana memujuk orang tua saya supaya mencari jodoh saya? supaya saya mencari jodoh saya bukan dijodoh-jodohkan. Orang tua yang mencarikan jodoh untuk anak itu bukan orang tua tak sayangkan anak, justru karena dia sayang. Karena pesan Nabi, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, fa'addabahunna, dia ajar dengan pendidikan islamik yang baik, wazawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Coba tengok, wazawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilahinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Tapi zaman dulu, anak perempuan tidak pernah melihat lelaki. Dari sejak dia kecil sampai besar dia tak pernah tengok lelaki. Sebab dia dikurung di rumah. Manakala datang lelaki dia nikahkan. Sekarang susah. Sebab dia pergi ke college, university, dia kenal dengan lelaki. Maka mungkin ada tawar-menawar, musawamah. Kita tanya, engkau dah adakah lelaki? Sudah. Mana dia ini? Ha, kita tengoklah. Kita buatlah exam. Tanya, bolehkah dia baca Quran? Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau lelaki itu agamanya baik, wa khuluquhu akhlaknya baik, baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia. Illa taf'aluhu, kalau tidak takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi fitnah dan kerosakan yang amat sangat besar. Bagaimana hukum kalau seorang mengawinkan anaknya dengan cara meminjam mahar dari bank? La ta'kulu riba at'afan mudha'afah. Jangan kamu pakai riba. Kenapa tak boleh pakai riba? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghantam, menghancurkan riba dan menumbuhkan sadaqat. Riba haram. Maka kalau duit haram ini dibelikan ke nasi, dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru awlabih, tempatnya api neraka. Daging ni, kalau tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Na'udzubillah. Darah dari haram masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Darah masuk ke otak, isinya haram, maka isi otak ikut menjadi haram, gelap, hitam. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian hadapan. Kazibatin, pembohong. Khati'ah, pelaku dosa. Padahal yang berdosa tangan, yang berdosa kemaluan, yang berdosa mata. Kenapa kepala? Karena kepala yang memerintahkan mata, kepala yang memerintahkan telinga, kepala yang memerintahkan kemaluan, kepala yang memerintahkan kaki, melangkah wahai kaki, gara-gara dikasih makan haram. Jangan sampai, jauhkan diri daripada riba. Lebih baik engkau bersusah-susah mencari yang halal daripada engkau mudah dalam riba, karena hukuman, na'udzubillah.